بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حملنا وانسكن قمت كوو معنو سردان نبي نو سنين براون نبي نو طيب jadi sopo sing bisa anak kemana orang apa jepo sing diemak dini Allah bareng-bareng karo Nabi An Nuh wonten pra ning prau niki mawon lho dipun batasi sing dimot karo prau ne Nabi Nuh iku sapa pirang-pirang akeh wong pinten wolung ning bareng metu tuwa kabeh wong nek tuwa gawe anak wis angel nggih napa mboten wong kula niki pun gawe anak gak jadi terus nggih kula niki bareng umur 70 sampai kok 80 niki nek 80 niku wis gak iso terus nggih jadi ana wong wong tuwa kok duwe anak iku nulayani pengadatan Mudun keng bayi to, sing enom iku karek putrane Nabi Enuk. Biariku, Sam, Ham, kalano kok Yafes. Kulo maca Yafes. Kia-kia Yafes, nih. Mone kulo Yafes. Mereku Yafes iku alfabet J-A-V-A. Jawa, nih. Yafes, putra Nabi Enuk nek ditulis Arab, ya Alif, Fa. Nek ditulis barat J-A-V-A Jawa jadi si Jawa si Jiham Nuruham Nur, kalau apa? Sam Sam jadi Sumit Ham jadi Mbah Opo Jawa jadi Jawa ini tau ya ngomong Arab itu sedoyo Asia Tenggara itu ngalani Jawa jadi orang kok Jawa tok Sumatera, Malaysia, Burma, non, Kamboja, Filipina, Sam, enggak pokoknya sak wetane bengledes, iku kabeh nek arane nopo Jawa. Mulai di ono Jawa al mariki, ono Jawa al mari, mari ku mari mari meriki meriki, ono bagaimana? Ini dia. Ini putranya Nabi Nuh. Semua nukia itu gak ada. Sing bisa jalan. Mukarek putranya Nabi Nuh. Mergoy jenuh. Terus derek. Kalau Nabi Nuh ini ku. Orang tahu ono khawatir kayak Nabi Nuh. Jadi wong itu sejarah niku didelok. Songko riwayat hidupi. Nabi Nuh niku oleh dheweke wedi. Kangen kok angel. Angel dijak numpak perahu. Akhirnya sampai erem. Ya bunayya rkam ma'ana. Anakku gerel numpak perahu. Gak kena. Oleh ta'awi ila jabali ya'asimuni minal ma'a. Kulo badhe saestu ngungsi teng gunung sing paling dhuwur sing kira-kira ora dunggahi banyu nek iso kunggah mati niku mulai niku Nabi Nuh nggadahi keposliro krasa krasa niku rumong rumong kok iso dadi kaya ngono mergo bibite bibitnya dereknya Nabi Nuh kawin karo wong kafir gitu nge metu nopo kanan jadi akhirnya Nabi Nuh kuatir itu kuatir ning perahu niku Nabi Nuh gawe undang-undang peraturan wong sak perahu iki ora kena kabeh gawe anak kaulah murka dalam anak ye murka pada Mergo gawe anak iku sing marai geger iku ora genah iku. Aku gawe anak sepisan kula mesenenge ati. Dadi napa? Luwaya ini kok iso gawe anak. Kabeh sing diemot gak oleh gawe anak. Ula ora oleh. Nggih, kidang ora oleh, titik ora oleh. Dadi sing nglanggar iku asu. Nggih to nggih. Sing nglanggar napa? Mulanya sampai kau tak nalan dunia nek nisok koyo asu kau ingin ya mongko gak ngerti asu kau di pisau itu ketemu pirang per koro gak ngerti sing ngerti mau kia itu gini asu kau di pisau sebab melanggar perintah Nabi Sinten mongko ramu kewan kekape koyo asu orang-orang kewan lebih suargo kejobo kasih sama gula ingin kitab-kitab kewan ku kabeh yang apa kabeh ingin dikatakan kuno turaban kue kabeh jadi lebu gitu nge mulan menususin lebu rokok ya laytani kuntu turaban mesti kukono kewan lebu suar itu kok kasih mulan itu ono wong anti asu yuk walak mulai wong tua orang-orang suci itu kualat beting nasi begini mau buatan pak santri-santri kualat tapi umumnya pekir berku geting nasi banyak ewak ini dia nyanyi ewak gitu ya kue kuat seneng asu ya kualat wong kanya nabi ngendiko wong sing nyimpen asu iku ganjarannya setidak-tidaknya mesti disudah dengan Gusti Allah sehingga kadang-kadang ngamal sendiri orang diganjar gara-gara ini simpen asu lu ewa itu gitu kue geteng asu ya kuala kue seneng asu ya kuala banyak ewa itu ewa itu beragam beragam mau sampai Suriman sama orang lagi. Lukirnya ada orang misah itu cek orang Arab. Kalau ini pak, orang Arab. Itu ya asu ya. Bangsa apapun. Lukirnya kok asu itu lelelet. Sebab asu itu deweknya orang urut perintah Nabi An. Walaupun sampai nek kawin itu ungkur-ungkuran asu. Mereka, kau yang ngasih bano ya, aku tak ngasih beri ini. Nek menawa orang Nabi itu, jadi kalian tahu ngapain lawan itu. Ini tiba-tiba kapan nasu itu, orang bisa potol, ini gak kain-kain sih. Ini apa maksudnya? Ini anak. Perang yang kau melihatkan, ini min zurriyati Adam, wa mimman hamalna ma'ana. Nabi itu sing tinggi kuberat nuh mergo ono nabi tidak hanya mulang iku nabi nuh naliko nabi Adam Idris mulang tok ora ono amar ma'ruf nahi nopo mungkar ono amar ma'ruf nahi mungkar iku sak musye nabi an nuh mulai nuh ini jadi pokok sampai jadi pokok orang-orang yang urut mengalami dunia terjogok kabeh turunannya Nabi Nuh lagi jadi pukeran di asu bedong ya ini pukeran di asu orang-orang yang kok seneng asu hati-hati.